Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan, kita masuk ke dars ke-76 tentang dihapusnya fi'il syarat, ya. Poin yang keempat, hasfu fi'il syarat, yaitu dihapusnya fi'il syarat. Yajuzu hasfu fi'il syarat ba'da in al-mudghamati fi la an-nafiyati illa. Jadi fi'il syarat itu boleh dihapus setelah in, ya, yang diidghamkan, ya, kepada la nafiyah. Jadi in sama la jadi illa. Jadi in sama la jadi illa. Maka ini boleh dibuang fi'il syaratnya. Misalnya contohnya, amilin nasa bil husna wa illa yakrahuka. Ya, pergaulilah manusia dengan baik, ya. Wa illa yakrahuka. Kalau tidak, mereka akan membencimu. Maka di sana, ya, wa illa wa alwaw harfu atfin, illa in harfu syartin jazimin, la harfu nafi. Jadi wawnya harfu atof, illa itu ada in huruf syarat yang menjazimkan, kemudian la nya huruf penafi. Wa fi'il syarti mahdhufun wa taqdiruhu tu'amil. Dan fi'il syaratnya itu dihapus, ya, seandainya ada tersiratnya itu tu'amil, ya, atau yakrahuka, ya, tu'amil, ya, tu'amil bla bla bla gitu, ya. Kemudian yakrahuka. Fi'lun mudhari'un majzumun, ya. Oh, jadi afan. Oh, jadi takdirnya tu'amil, ya. Tu'amil kemudian jawabnya yakrahuka. Dan sedangkan yakrahuka ini itu sendiri fi'lun mudhari'un majzumun bihadzfin nuni wal wawu fa'ilun wal kafu dhamirun mabniun fi mahalli nasbin maf'ulun bih wa jumlatu jawabu syarti. Ya. Jadi yakrahuka ini jawabnya tadi, kan. Jadi yakrahuka ini fi'il mudhari majzum dengan tanda dihapusnya nun, ya, karena dia fa'alul khamsah, wawunya fa'il, kafnya itu domir mabni pada posisi nasab sebagai maf'ul bih. Sedangkan jumlah yakrahuka jumlah fi'liyah jawab syarti, jawab syarat. Kemudian poin yang kelima, jazmul mudhari'i fi jawabi talab. Ya. Itu fi'il mudhari yang majzum, ya, pada atas sebagai jawab talab. Qad yajzumu al-mudhari'u idza waqa'a jawaban li amrin aw li nahyin wa ya'tabiru hina idzin annahu majzumun bi syartin mahdhufin. Bahwasanya kadang-kadang fi'il mudhari itu, ya, yujzamul mudhari'u, ya, dimazumkan fi'il mudhari kadang-kadang jika terletak sebagai jawaban bagi, ya, amr atau larangan, ya, nahi. Dan ketika itu maka fi'ilnya tersebut dimazumkan, ya, oleh syarat yang dihapus, ya, Contohnya mislu ihtarama, ya, ihtarimin nasa yahtarimuka. Hormatilah manusia maka niscaya, ya, manusia akan menghormatimu. Maka yahtarimuka majzumun bihasfin nuni li'annahu waqa'a fi jawabil amr wa taqdiruhu intahtarimin nasa yahtarimuka. Ya, jadi seandainya yahtarimukanya mazum dan dihapusnya nun, ya. Li'annahu karena dia terletak setelah jawab amar, Ya, takdirnya itu intah dari min nasa, ya, jika kamu menghormati manusia, yahtarimuka, maka ya, mereka akan menghormatimu. Wala halatun amatun an jazmin fi'il mudhari. Catatan umum ya tentang fi'il mudhari yang majzum. Al-hamzah yang pertama ya yuzamul mudhari'u al-mu'talul akhiru bihadzfi harfil illah kama sabaqa syarhuhu. Ya, fi'il mudhari itu fi'il mudhari mu'tal akhir itu dimazumkan dengan tanda dihapus huruf ilatnya sebagaimana penjelasannya sudah berlalu. Contoh lam ya'fu lam yarda lam yarmi. Wa idza kana al-fi'lu as-sahihu al-akhiru aw ya idza kana al-fi'lu sahih al-akhiri wa mu'talun ma qabla al-akhiri fa innahu yujzamu bisukun. Apabila fi'il mudhari tersebut huruf akhirnya sahih ya, dan huruf sebelum akhirnya adalah huruf illat ya, maka dia dimazumkan dengan tanda sukun. Illa annahu yahdafu minhu harfu illatin ya, akan tetapi ya, sebelum huruf illatnya tersebut dihapus ya, al-waqi'u qabla akhirihi man'an liltiqa'i sakinain ya, maka untuk menghindari ya bertemunya dengan dua sukun. Ya, jadi kan majzumnya dengan sukun ya illa annahu yahdufu minhu harful illati alwaqi'u qabla akhirihi man'an ya liltiqa'i sakinain. Jadi huruf ilat sebelum terakhir tersebut dihapus ya, dihapus huruf ilatnya itu yang terletak sebelum akhir untuk mencegah dari pertemuan dua sukun. Misal contohnya lam yakun lam yakad lam yastati wasluha lam yakun wa lam yakad wa lam yastati. Jadi ada ya-nya. Waqad hudhifa harful illati man'an lil ittiqai sakinain. Jadi huruf ilatnya itu dihapus untuk menghindari pertemuan dua sukun. Alba la yushtarutu an yaqa'a fi'lan. Ya, jadi tidak dipersyaratkan yang B tidak dipersyaratkan ya, tidak dipersyaratkan an yaqa'a fi'lani mudhari'ani ba'da adawati syarti allati tazimu fi'lain bal qad yakunu ahadu fi'laini madiyan wal akhiru mudhari'an aw qad yakunu kilahuma madiyaini. Jadi tidak dipersyaratkan bahwasanya setelah perangkat syarat itu dua-duanya harus fi'il mudhari'. Ya, tetapi bisa juga salah satu dari keduanya fi'il madi wal akhir mudhari'an dan yang satunya lagi fi'il mudhari', atau bisa juga kedua-duanya itu fi'il madi. Fa idza kana fi'lani mudhari'aini juzima kilahuma kama sabaqa syarhuhu. Apabila keduanya fi'il mudhari', maka keduanya dijazmkan sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Wa in kana ahadu fi'laini madiyan wal akhiru mudhari'an juzima fi'lul mudhari'u wa baqa al fi'lu al madi mabniyan fi mahalli jazmin mithlu in ja'a zaidun yaqum amrun. Apabila salah satu fi'ilnya madi dan lainnya mudhari', maka fi'il mudhari'nya itu dimazumkan dan fi'il mabni madinya itu tetap mabni ya fi mahalli ya tetap mabni ya fi mahalli jazmin ya pada posisi majzum. Contohnya inja zaidun yakum amrun, apabila zaid datang maka amr berdiri. Wa in kana al-fi'lani madiyaini bunyal fi'lani fi mahalli jazmin, ya apabila kedua fi'ilnya itu fi'il madi maka keduanya itu ya pada posisi jazm. Contohnya Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat ke-7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum, apabila kalian berbuat baik berarti kalian berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Surat Al-Isra ayat ke-7. Contoh yang lain, man sabara zafira, barang siapa yang bersabar maka dia menang. Ajim yulahidhu annal kalimati man wa ma wa mata wa aina wa ayya tustamalu ka'adawati syarti wa adawati istifhamin. Yang perlu diperhatikan bahwasanya kata-kata man, ma, mata, aina, ayu itu digunakan sebagai perangkat syarat dan juga sebagai perangkat istifham. Wa fi kiltal halataini takunu mabniyatan fi ma ada ay, ya fi ma ada ay ayun, ya fi ma ada ayun fatakunu mu'rabatan. Maka pada dua keadaan tersebut, ya perangkat syarat dan isim istifham atau perangkat istifham, maka semuanya mabni kecuali ayu, maka dia mu'rab. Wa idza istu'milat hadhihi al-asma'u ka'adawati syartin fa innaha ta'ti daiman fi awwal jumlati wa tujzamu fi lain wa tu'rabu wafaqan lima sabaqa syarhuhu. Dan apabila isim-isim tersebut ya digunakan sebagai perangkat syarat, maka dia datang, ya selalu datang di awal kalimat dan menjazmkan dua fi'il, kemudian di i'rab mencocoki ya dari penjelasan yang telah berlalu. Ama idza istu'milat ka'adawati istifhamin fahiya ta'ti fi awal jumlah wa yajuzu an takuna mudhafatan aw yasbiquha harfu jarrin. Apabila digunakan sebagai apabila digunakan sebagai perangkat istifham, ya maka posisinya tetap ada di awal kalimat dan dia sebagai mudhofnya ya atau diidhofahkan dan biasanya didahului oleh huruf jar. Wala asara laha 'alal fi'l alladhi yaliha wa turabu bihasabi mawqiha fil kalam. Wala asara, dan tidak ada pengaruh ya kepada fi'il yang ada setelahnya dan di i'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Satati dirasatu ma taqaddama bitafsili inda syarhi kulli min uslubi syarti wa uslubil istifhami fil babil khamisi. Maka akan datang penjelasannya tentang hal tersebut dengan perincian pada penjelasan di setiap masing-masing berkaitan dengan uslub syarat dan uslub istifham di bab kelima di buku ini, insyaallah. Selesai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.